Salamat bahawal. Telau tenawan ni selalu pusumut dan perkara wak nyadit kat telau. Sampai telau kuatir seolah Tuhan lebih peduli kat telau. Gak kieh pun bak bercerita man keluaran 16 ni. Antara Tuhan tujuh bak kanan gak liko Israel. Lian luit gak padaku. Jebulan liko Israel keluar kuat Mesir. Lian luit gak padang gurun Mesir. Mulalah liko Israel di pesungut jika muzik gak bisa. Buyak luin dibayar makanan. Isa susui luin gak Musa. Lawage lian kame gak Mesir sabai. Cukup makanan kame. Buyak nauk au pengan kame. Kiih bak menang.